serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya tengah terlibat dalam pertempuran yang seru dengan Lastri yang telah menjelma menjadi Nenek Ranggi secara utuh. Tubuh yang semula menjadi lawan mereka adalah Lastri yang dipenuhi oleh sisik-sisik tebal, berdiri tegap dan gagah, kini berubah secara aneh. Tubuh yang masih tetap bersisik tebal kini membungkuk, dan gerak Lastri yang gagah kini demikian terbungkuk-bungkuk bagaikan seorang nenek tua yang renta. Akan tetapi, tandangnya justru semakin menggiriskan. Seluruh tubuhnya telah dirayapi dengan kobaran api. Bahkan kini dari mulut wanita siluman itu mampu melontarkan kobaran api hingga sepanjang 1,5 tombak. Kau salah, Dinda Cempaka. Kau lihat, dari mulutnya aku melihat cahaya api yang menyala. Berhati-hatilah dengan serangan api dari mulutnya yang akan dilontarkan. Matamu cukup awas, Purbaya. Hah, ini terimalah. Awas, Kanda Purbaya! Kobaran api yang keluar dari mulut Nenek Ranggis menerjang dan kemudian membungkus Prabu Purbaya. Akan tetapi Maharaja dari Tanah Pasundan itu tetap tegak berdiri sambil mengacungkan kujang pusakanya. Mampus kau, Purbaya. Hei! Sedikit pun Purbaya tidak terluka oleh kobaran apiku. Habisi saja segera, Kanda. Siluman jahat itu tidak boleh hidup lebih lama lagi. Iya, aku akan melakukannya. Prabu Purbaya mengangkat tangannya, siap untuk melanjutkan kembali serangannya. Sementara itu, Lastri telah bangkit kembali dan bersiap menerima serangan lawannya. Akan tetapi tiba-tiba saja, mereka dikejutkan oleh derap langkah kuda yang semakin lama semakin mendekat ke arah mereka. Hei, benar ibu. Lihatlah itu. Dia Bibi Lastri. Tuanku Prabu, hamba mohon, serahkanlah wanita itu pada hamba. Dia adalah tanggung jawab hamba. Biarlah hamba yang akan mengurusnya. Rupanya engkau masih mengenalku, Tunggu. Ya, sudahlah. Nanti kita dapat melepaskan rindu. Menyingkirlah, Tunggu. Kau tentu mengerti kata-kataku. Siluman jahat, kini kau dapat merasakan bahwa akhir dari riwayatmu menjadi semakin dekat. Di sini telah hadir pula Anting Wulan. Kaukah itu Nenek Ranggis? Iya, ini aku, bocah. Mau apakah kau datang menemuiku? Kau ingin menentangku? Kau harus tinggalkan tubuh sahabatku, Lastri. Kau tidak boleh mengusiknya. Keluarlah dari raganya. Aku harus mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Karena kematian Lastri dapat menyebabkan kematian diriku untuk selama-lamanya. Aku tidak ingin mati. Karena itu, aku harus mencari jalan keluar. Pasangan suami istri itu tidak dapat kuhadapi. Kali ini, kau berada di dalam kepungan kami. Aku dan tuanku Purbaya dan permaisurinya. Kau tidak akan dapat lepas lagi. Kecuali kau mau meninggalkan raga sahabatku dan berjanji tidak akan mengacaukan dunia ini. Kalahkan aku dahulu, Bulan. Baru aku akan menuruti nasihat. Hati-hati, Bibi Wulan. Dari mulutnya akan dapat melontarkan serangan api yang berbahaya. Terima kasih, Tuan Permaisuri. Anting Wulan terkejut menerima serangan-serangan Nenek Ranggis melalui tangan Lastri pada gebrakan-gebrakan pertama. Akan tetapi, pada saat-saat berikutnya, gerakan Anting Wulan menjadi semakin mantap dan mulai mampu mengimbangi gerak serangan lawannya dan bahkan mulai membalas dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya. Dan samar-samar terlihat bahwa tubuh dari Anting Wulan mulai diselimuti oleh cahaya yang tipis berwarna keemasan. Kanda, lihat itu. Iya, agaknya Bibi Wulan juga mendapat bantuan dari gurunya penguasa Laut Selatan. Iya, aku pernah mendengar Bibi Wulan adalah murid kesayangan dari beliau. Lihatlah, agaknya Bibi Wulan dapat menguasai jalannya pertempuran itu. Siluman itu sudah berhasil sembelihkan. Lihatlah, lihatlah itu. Gerakannya menjadi semakin lemah. Iya, benar, Linda. Agaknya luka yang diderita mengganggu gerakannya. Kekuatannya lain dari kemarin. Apakah yang akan terjadi dengan Lastri? Oh, apakah Prabu Purbaya telah berhasil melukainya? Anting Wulan terus menekan Lastri. Gerakan-gerakan Banyu Cakrabuana tingkatan terakhir mengurung dan menekan Lastri yang telah terluka. Kembali pertempuran antara siluman ular dan wanita agung penguasa Laut Selatan terulang kembali. Gerakan keduanya tidak lagi dapat diikuti dengan mata. Hanya sinar tipis keemasan dari sisik-sisik di tubuh Lastri dan cahaya yang membias di tubuh Anting Wulan yang berkelebatan di antara kegelapan malam. Apalagi yang engkau tunggu, Nenek Ranggis? Tinggalkanlah raga sahabatku, Lastri. Anting Wulan melangkah kembali mendekati Lastri dan siap mengirimkan totokan untuk melumpuhkannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuh Lastri yang telah berdiri tegak itu terkulai jatuh. Awas, berhati-hatilah Bibi Wulan, akan melihatnya. Saya mengerti tuanku, Permaisuri. Dengan penuh kewaspadaan, Anting Wulan mendekati tubuh Lastri yang telah terkulai di rerumputan. Tubuhnya pun perlahan-lahan telah kembali berubah sebagaimana semula. Sisik tebal yang memenuhi tubuhnya lenyap, berganti dengan kulitnya yang halus. Prabu Purbaya dan Cempaka pun mendekati dan siap membantu jika siluman ular itu berlaku licik. Kayan Manggala juga tidak ketinggalan ia mendekati ibunya. Iya, benar-benar tidak sadarkan diri. Darah ini, tuanku. Oh, kasihan sekali engkau, Lastri. Aku turut berdosa atas semua perbuatan yang engkau lakukan. Kau, Nyai. Lastri. Nyai. Maafkan saya. Apa yang telah saya lakukan terhadap Nyai? Saya benar-benar pantas untuk dihukum mati. Hukumlah saya, Nyai. Hukumlah saya. Engkau tidak bersalah, Lastri. Siluman ular itu telah menguasai seluruh raga dan juga batinmu. Tetapi sekarang, dia telah lenyap. Dia telah lepas dari dalam dirimu. Siapakah dua orang ini, Nyai? Apakah engkau tidak mengenalnya? Dia adalah junjunganmu. Dia adalah penguasa Keraton Sunda. Prabu Purbaya dan permaisurinya. Ampun. Ampunkan hamba, Tuanku. Hamba benar-benar buta, tidak mengenali Tuanku. Tidak apa, Nyai. Malam yang gelap dan lagi situasi seperti di hutan ini menyulitkan setiap orang untuk mengenali kami berdua. Bagaimanakah keadaanmu saat ini, Nyai? Apa maksud Tuanku? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa saya bisa berada di tempat ini. Dan... Jangan bergerak terlalu banyak. Engkau dalam keadaan terluka. Diam-diam sajalah. Nanti aku akan menyembuhkan lukamu. Bibi Lastri. Kau, Kak Yan. Benarkah siluman jahat yang mempengaruhi Bibi sudah tidak lagi berada di dalam tubuh Bibi? Entahlah. Tapi aku merasa lain dengan tubuhku, dengan diriku saat ini. Seakan-akan aku baru tersadar dari mimpi yang sangat panjang. Bibi Wulan, kami akan kembali ke keraton. Jaga baik-baik sahabat Bibi Wulan itu. Jangan sampai siluman jahat itu merasuk kembali ke dalam dirinya. Akan hamba perhatikan, Tuanku. Kami pergi. Jika ada apa-apa, jangan lupa hubungi kami di Keraton Sunda. Hamba, Tuanku. Selamat tinggal, Bibi. Tunggu dulu, Dinda Cempaka. Maafkan. Aku sampai melupakan engkau, Tunggul. Kuda baik. Satu saat jika aku mempunyai waktu, kita dapat bermain-main lebih lama. Sekarang aku harus kembali. Selamat tinggal, Tunggul. Mari, Dinda Cempaka. Hop! Bagaimana keadaanmu, Lastri? Lukaku masih terasa sakit, Nyai. Tapi tidak apa. Aku akan dapat mengatasinya sendiri. Aku tidak boleh membiarkan Anting Bulan menyalurkan hawa saktinya ke dalam tubuhku. Aku sepertinya merasakan masih adanya getaran kekuatan dari Nenek Ranggis di dalam tubuhku. Awas, kau Wulan. Aku akan merontokkan isi dadamu jika sampai kau lengah. Jika begitu, marilah kita mencari tempat untuk beristirahat. Kita akan mencari penginapan yang cukup baik agar engkau dapat beristirahat dengan nikmat. Ayolah, Kayan. Kau naiklah ke atas punggung Tunggul. Bibimu Lastri akan naik bersamamu. Tidak usah, Nyai. Aku masih sanggup untuk berlari di samping kudamu itu. Kau harus naik kuda. Keadaanmu akan dapat menjadi semakin parah. Ayo, naiklah. Kau juga, Kayan. Kau naikilah dahulu. Biar Kayan putraku duduk di belakangmu. Dia dapat menjagamu jika sewaktu-waktu engkau merasa sakit dan akan terjatuh. Nyai keterlaluan sekali. Aku tidak apa-apa. Keadaanku tidaklah separah yang Nyai sangka. Masakan aku harus naik di atas punggung kuda diapit oleh putramu? Baiklah. Jika begitu, engkau boleh duduk di belakang. Tidak. Aku yang tidak mau. Bibi Lastri harus di muka. Aku mau duduk di belakang Bibi Lastri. Hei, ada apa lagi denganmu, Kayan? Bibimu tidak apa-apa. Saya mengerti, Bu. Tetapi, saya tetap tidak mau dalam keadaan seperti ini Bibi Lastri menunggang si Tunggul di belakang saya. Saya tidak ingin Bibi Lastri... Aku tidak apa-apa, Kayan. Karena itu... Tidak, Bi. Bibi harus duduk di muka dan aku di belakang. Agaknya sekarang kepadanya kau harus mengalah, Lastri. Iya. Seorang kemenakan yang baik. Ayo, naiklah, Kayan. Baiklah, Bi. Ayo, larilah ke arah selatan sana, Bibi. dunia. Ajar. Katanya bocah liar itu mencurigai keadaanku. Aku akan kesulitan untuk menguasai diri bocah itu dalam keadaan seperti ini. Dan lagi ibunya pun berada dekat sekali di sampingku. Aku tidak akan mencari perkara jika aku tidak pasti dapat menguasai arti bulan yang terjadi. Di hadapan kita itu cahaya terang, sebuah kota yang cukup ramai. Kurangi larimu, Tumpul. Kota apakah ini, Nyai? Entahlah. Jika aku tidak salah, ini adalah kota Bumi Batang. Bumi Batang? Kota ini dahulu cukup sering aku lewati dalam masa-masa pengembaraanku. Mengapa engkau turun, Kayan? Tetaplah di atas punggung si Tunggul. Biarlah, saya berjalan saja. Saya akan mencari anggota Tongkat Merah. Kita membutuhkan bantuan mereka untuk mendapatkan tempat menginap. Nah, itu. Seseorang menuju kemari. Pastilah itu. Ibu benar. Dia adalah anggota Tongkat Merah. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Nyai. Paman. Siapakah nama Paman? Saya adalah Bantul, Tuan Muda. Paman Bantul, tentu Paman akan dapat menolong kami. Kami sangat membutuhkan penginapan untuk malam ini saja. Dapatkah Paman menyediakannya? Tentu, Tuan Muda. Marilah, mari ikut saya. Ki Bantul berjalan di muka, akan tetapi sesekali ia menoleh ke belakang, ke atas punggung kuda di mana Lastri duduk di atasnya. Anting Wulan yang berjalan di samping Lastri menyadari hal tersebut. Karena itu, setelah tiba di penginapan kota yang terbaik, yang disediakan pengurus Tongkat Merah Cabang Bumi Batang, Anting Wulan mencoba menjelaskan keadaan Lastri. Begitulah, Paman. Jadi, Paman tidak perlu lagi khawatir. Siluman ular tidak ada lagi. Sedangkan Lastri ini adalah sahabat saya. Paman bisa sampaikan pada seluruh anggota Tongkat Merah tentang berita ini. Baik, Nyai. Dan satu hal lagi, Paman. Jika Paman bertemu dengan anggota Kembang Hitam, tolong sampaikan berita ini. Katakan, Lastri dan aku akan di kota Bumi Batang ini. Besok siang, baru kami akan meninggalkan tempat ini. Baiklah, Nyai. Saya permisi dulu. Nah, marilah kita masuk ke dalam, Kayan. Iya, Bu. Tapi, sebentar. Ada yang akan saya sampaikan pada Paman Bantul. Saya akan kembali segera. Paman! Paman Bantul! Ada apa? Ada apa Tuan Muda memanggil Paman? Paman boleh memanggil murid-murid Kembang Hitam yang Paman temui. Tapi, Paman jangan menyampaikan dahulu keadaan Lastri seperti yang ibu saya katakan. Apakah maksud Tuan Muda? Wanita itu belum lepas dari pengaruh siluman ular? Saya mohon, Paman mau merahasiakan semua ini. Lekaslah pergi, Paman Bantu. Iya, Tuan Muda. Jika begitu, penginapan itu harus kujaga ketat dengan seluruh anggota Tongkat Merah yang berada di kota ini. Tuan Muda tidak boleh mendapat celaka. Dan aku harus melaksanakan pesan Nyai Anting Wulan, memanggil seluruh anggota perguruan Kembang Hitam. Sementara sementara itu di bilik penginapan. Bibi Lastri telah lepas dari pengaruh siluman. Benar-benar membuat aku penasaran. Sikap Bibi Lastri yang mengerikan pada waktu-waktu yang lalu masih terbayang jelas di pelupuk mataku. Rasanya sangat sukar dipercaya. Iya, aku ragu. Aku ragu dengan sikap Bibi Lastri. Tetapi, ibuku mempunyai kepandaian yang hebat. Jika Bibi Lastri terbukti memperdaya, tentu ibuku akan dapat mencarinya dan memberikan hajaran yang lebih keras padanya. Malam belum larut benar. Bilik ini terasa demikian pengapnya. Sebaiknya, aku mencari udara segar di luar. Mau kemana kau, Kayan? Ibu, saya mau mencari angin keluar. Sebentar saya akan kembali. Jangan terlalu jauh. Kau harus segera tidur. Iya, Bu. Saya akan segera kembali. Kurang ajar. Agaknya Nyai Kembang Hitam tidak melepaskan kewaspadaannya sedikitpun. Dalam semedinya, ia tetap memelihara kewaspadaannya. Aku harus berhati-hati dan tidak boleh sembarang bertindak. Karena jika sampai salah bertindak, dalam pertarunganku, belum tentu aku dapat mengalahkannya dalam keadaanku seperti ini. Aku harus waspada mencari kesempatan untuk membunuhnya. Atau setidak-tidaknya, jika aku mempunyai kesempatan lari, aku akan tinggalkan Nyai Kembang Hitam untuk beberapa waktu. Ya, aku harus waspada. Jalan raya di kota ini sudah demikian sepinya. Mudah-mudahan tidak ada peronda ataupun pengawal kota yang mengganggu diriku. Aku benar-benar ingin menikmati sepuasnya. Menikmati kesejukan udara malam di luar penginapan. Tapi, aku melihat banyak bayang-bayang orang yang bersembunyi di kegelapan. Di sudut-sudut jalan. Siapakah mereka? Hei, sepertinya mereka adalah pengemis. Tongkat merah kah? Salam hormat saya aturkan pada Tuan Muda. Engkau dari Tongkat Merah? Benar, Tuanku. Saya adalah salah seorang anggota Tongkat Merah. Jika boleh saya tahu, apa yang akan Tuan lakukan dan Tuan akan cari di malam hari seperti ini, Tuan? Tidak, Paman. Saya tidak mencari apapun. Saya hanya ingin berangin angin saja. Di dalam bilik, udara demikian pengapnya. Paman? Ya, Tuan Muda. Saya melihat banyak sekali bayang-bayang di sekitar penginapan saya. Sepertinya mereka tengah bersembunyi. Siapakah mereka, Paman? Apakah anggota Tongkat Merah? Benar, Tuan Muda. Begini, kami diperintah oleh Aki Bantul untuk mengawasi penginapan Tuan Muda. Menjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi yang dapat kami bantu. Nah, itu. Sepertinya itu Aki Bantul pimpinan Tongkat Merah cabang Bumi Batang. Oh, iya, benar. Aki Bantul menuju kemari, Tuan Muda. Ada apa, Tuan Muda? Apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa, Paman Bantul. Saya hanya ingin mencari udara segar saja. Marilah kita duduk-duduk di pohon kayu itu, Paman Bantul. Baiklah, Tuan Muda. Kau, Pasalah. Ya, Ki. Kembalilah ke tempatmu semula dan awasi kelompokmu. Baik, Ki. Paman Bantul, apakah Paman mempunyai keluarga? Keluarga? Punya, Tuan Muda. Ada apakah, Tuan Muda? Di manakah mereka tinggal? Di perkampungan Tongkat Merah. Perkampungan Tongkat Merah? Iya, Tuan Muda. Perkampungan Tongkat Merah. Tetapi ini adalah sebuah rahasia dari perguruan kita. Di setiap cabang kota, pasti kita mempunyai perkampungan Tongkat Merah. Dan perkampungan itu terletak di desa kecil di pinggiran hutan. Kami mengunjungi perkampungan itu tanpa seragam Tongkat Merah. Karena tempat itu harus kami rahasiakan demi keamanan kelompok kita, Tuan Muda. Karena bukan tidak mungkin akan ada musuh yang akan membalaskan dendam mereka ke perkampungan kita. Pada keluarga-keluarga Tongkat Merah. Kelak, jika Tuan tiba di sebuah kampung, desa kecil yang dipenuhi dengan bunga-bunga aneka warna di setiap jalan desanya, itu adalah perkampungan Tongkat Merah. Alangkah indahnya, Paman. Ingin sekali suatu saat aku mengunjungi desa Tongkat Merah. Hampir di setiap cabang Tongkat Merah, di pinggiran hutan yang terdekat, terdapat perkampungan Tongkat Merah. Dan satu hal, ciri lainnya adalah perkampungan itu dihuni sebagian besar oleh kaum wanita, ibu-ibu dan anak wanita. Kaum laki-laki yang terdapat di sana hanyalah anak-anak dan orang yang sudah tua renta. Tetapi kami juga menempatkan 3 orang penjaga yang memiliki kepandaian untuk melindungi desa tersebut. Sudah berapa lamakah Paman ikut di dalam perguruan Tongkat Merah? Cukup lama juga, Tuan Muda. Lebih dari 20 tahun sebelum Paman berkeluarga. Apakah Paman mengenal seseorang yang bernama Saka Palwaguna? Ki Bantul terdiam, dipandangi wajah junjungannya dalam-dalam. Kelihatan ia amat terkejut dengan pertanyaan yang diajukan junjungannya. Tetapi beberapa saat kemudian, Iya, Tuan Muda. Saya sangat mengenal laki-laki perkasa itu. Pendekar besar dari tanah Pasundan ini sejak dahulu sudah sangat saya kenal. Tetapi pendekar besar itu tentu tidak mengenal saya. Ada apakah, Tuan Muda? Tidak apa-apa, Paman. Tetapi bukankah pendekar besar itu adalah ayah Tuan Muda? Paman tahu itu? Iya, saya tahu, Raden. Nyai Sariti baru saja mengirimkan petugas ke seluruh cabang untuk melihat-lihat dan membantu beliau jika satu saat beliau memerlukan bantuan kami dari Tongkat Merah. Bibi Sariti baik sekali. Engkau menangis, Tuan Muda? Tidak, Paman. Biarlah, saya kembali saja ke dalam bilik. Sudah terlalu lama saya keluar. Ibu tentu akan menjadi gelisah. Mari, Paman. Aku pernah mendengar kemelut yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Kesian sekali. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Anting Wulan sudah bangun dari semedinya. Ia kemudian beranjak dari pembaringannya untuk membersihkan tubuhnya. Akan tetapi, belum lagi ia tiba di belakang penginapan, telinganya yang tajam mendengar derak langkah seseorang. Tetapi ketika ia berpaling, Ibu, engkau Kayan, engkau sudah bangun, tidurlah kembali saja. Tidak, Bu. Saya juga akan mandi. Ibu mandi sajalah dahulu. Mengapa engkau tidak menunggu di kamar saja? Saya... Engkau khawatir Bibi Lastri berpura-pura? Iya, Bu. Ibu kira tidak, nak. Baiklah. Kau boleh mandi di sebelah kamar mandi ibu. Beberapa saat setelah mereka selesai mandi. Lastri, bangunlah. Mandilah, kita akan segera melanjutkan perjalanan kita. Baiklah, Nyai. Nah, lihat itu, Kayan. Jika memang ia berpura-pura, tentu ia akan pergi meninggalkan kita saat kita sedang ke belakang tadi. Tapi yang saya khawatirkan bukan itu, Bu. Saya khawatir justru ia akan berbuat curang. Ia akan membokong ibu bila mana ibu lengah. Ibu, dengarlah itu. Di belakang penginapan. Tidak mungkin. Mayatnya, Bu. Celaka. mayat anggota tongkat merah. Paman Bantu, apa yang telah terjadi? Entahlah Tuan Muda, saya juga baru saja datang. Bagaimana, Bu? Benar, ini adalah luka karena pukulan menyilang dari Aji Cakrabuana. Setan, siluman licik. Hei, Lastri, di mana kau? Keluarlah, jangan sembunyi seperti pengecut licik. Lastri, keluarlah kau. Kali ini, aku tidak lagi dapat memaafkan engkau. Keluarlah, hei pengecut. Percuma, Nyai. Dia pasti telah lari meninggalkan tempat ini. Orang-orang saya tewas dibuatnya tanpa sempat lagi berteriak. Hal itu karena ia ingin segera pergi meninggalkan tempat ini. Kita harus mengejarnya. Kita harus mencarinya. Tetapi kita harus mengetahui arah kepergian Bibi Lastri dahulu. Jangan tergesa-gesa, Bu. Tuan Muda memang benar, Nyai. Sebaiknya kita mencari seseorang yang mungkin mengetahui kemana perginya pembunuh kejam ini. Iya, iya. Kalian benar. Hei, sahabat semua. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui siapa pembunuhnya? Atau setidak-tidaknya sempat melihat seseorang yang mencurigakan? Setelah menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melihat arah perginya Lastri, Anting Wulan segera bergemas. Akan tetapi ketika ia keluar menuntun si Tunggul, Nyai, kami semua datang menghadap. Nyai, kami 16 murid kembang hitam menyatakan diri setia kepada Nyai. Bangkitlah kalian semua. Sekarang ikutlah aku. Terima kasih, Paman Bantul, atas semua pelayanan kalian. Kami pergi. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan memacu si Tunggul menuju arah selatan kota Bumi Batang. Sementara 16 murid kembang hitam mengikutinya. Beberapa saat setelah mereka memasuki hutan kecil, aku sudah mendengar dari Ningrum tentang hal yang menimpa teman-teman kalian, yang kalian telah anggap sebagai saudara-saudara kalian di perguruan kembang hitam. Aku sangat menyesalkan hal itu. Kami juga menyesalkan kejadian itu, Nyai. Saat itu kami seakan-akan berada dalam keadaan tidak sadar. Rasanya jiwa kami telah dirasuki secara penuh oleh kekuatan setan. Kami menyesal, Nyai. Benar-benar menyesal. Iya, Nyai. Satu-satunya teman kami yang tidak mengikuti jejak kami hanyalah dia, Wari. Oh ya? Wari? Kemana dia? Dia tidak ingin kembali pada Nyai. Dia akan mencari Mbak Ilastri. Biarlah. Dia memang berhak untuk menentukan jalan hidupnya. Tetapi, aku tetap merasa bersalah. Turut menanggung dosa yang dibuatnya selama ia masih menciptakan malapetaka. Karena aku yang telah membentuknya seperti halnya aku membentuk Lastri. Tidak, Nyai. Tidak. Nyai tidak membentuk kami sejauh itu. Kami merasa Mbak Yulastri lah yang membentuk kami menjadi seperti ini. Menjadi liar dan tidak terkendali. Dengarlah kalian semua. Keinginan kalian untuk kembali padaku dapat aku terima. Tetapi ada satu hal yang harus kalian ketahui, yaitu ilmu siluman kalian itu harus kalian lenyapkan. Saya bersedia, Nyai. Tetapi bagaimanakah caranya? Apa yang harus kami lakukan untuk melenyapkan ilmu siluman itu? Ilmu cengkar bala. Kalian harus tirakat. Kalian harus bertapa selama 40 hari 40 malam. Kami akan melakukannya, Nyai. Aku akan mengantarkan kalian ke tempat yang tepat untuk melaksanakan tapa brata. Kita ke Gua Karang di pantai selatan. Di tempat itu, kalian akan dapat dengan tenang memusatkan pikiran dan perasaan kalian pada Yang Agung. Nah, marilah, jangan membuang waktu. Aku akan mengantarkan kalian. Setelah itu, aku akan mencari Lastri dan membuat perhitungan dengannya. Tunggu dulu, Bu. Ada apa, Kayan? Bibi Ningrum, apakah Bibi tidak melihat teman saya? seorang wanita yang hampir sebaya dengan saya. Oh, Ning Cili, wanita berumur 15 tahun? Benar, Bibi Ningrum. Di manakah dia? Apakah Bibi berjumpa dengannya? Iya. Semula memang kami yang menawan anak itu. Tetapi ketika tadi malam kami memutuskan untuk menemui Nyai Kembang Hitam di tempat ini, dia waris menguasainya. Kami tidak mampu mencegahnya. Dan dia membawanya pergi mencari Mbak Yulastri. Maafkan kami, Kayan. Sudahlah. Marilah kita pergi. Ayo, Kayan. Baik, Bu. Kamu pergi, Tom membantu. Hiya. Anting Wulan memacu si tunggul dengan kecepatan yang sewajarnya. Sementara 16 muridnya mengikuti di belakangnya sambil berlari cepat. Beberapa saat kemudian, situasi di muka penginapan Kota Bumi menjadi sepi kembali. Yang tinggal hanya Ki Tunggul dan beberapa orang muridnya, serta beberapa penduduk yang mengawasi mereka dari kejauhan. Urus dengan sebaik-baiknya. Jenazah kawan kalian, aku akan menyelidiki situasi di sekitar kota ini. Tidak lama aku akan kembali. Ki Bantul melesat cepat ke arah gerbang utama, berlawanan dengan arah kepergian Anting Wulan dan murid-muridnya. Beberapa saat ketika Ki Bantul tiba di pintu gerbang utama Kota Bumi Batang. Aku akan menyelidiki di sekitar tempat ini. Sedangkan Nyai Wulan tentu memasang mata-mata di bagian selatan kota. Walaupun secara sambil lalu. Ada seekor kuda menuju kemari. Siapakah dia? Sepertinya itu Tuan Saka. Maaf. Saya menghentikan perjalanan Tuan. Bukankah Tuan adalah Raden Sakapalwaguna? Benar, Paman. Apakah Paman adalah anggota Tongkat Merah? Kebetulan sekali, Raden. Kebetulan. Putra Raden Kayan Menggala baru saja meninggalkan kota ini. Oh, Kayan? Putraku Kayan bersama dengan istriku Anting Wulan. Di mana mereka sekarang? Benar, Raden. Mereka menuju Gua Karang Pantai Selatan. Baru saja mereka meninggalkan kota ini melalui gerbang selatan. Oh, terima kasih, Paman. Beruntung sekali jika Tuan Muda dapat bertemu dengan ayahnya. Tadi malam dalam perbincangan, ia nampak begitu mendambakan kehadiran ayahnya. Meninggalkan kota ini. Oh, baru saja. Aku harus segera menjumpainya. Harus. Wulan istriku pasti menunggang si tunggul. Aku tidak akan mungkin mengejarnya dengan kuda seperti ini. Aku harus mengejarnya dengan lebih cepat. Raden Sakapalwaguna melesat cepat meninggalkan kudanya. Dengan ilmu lari cepat Kidang Mamprung, ia melesat lebih cepat lagi menuju arah selatan. Dan beberapa saat kemudian... Oh, apa itu? Di depanku nampak serombongan wanita dan seekor kuda. Hei. Iya, itu adalah si Tunggul. Warna bulunya yang putih cemerlang sangat kukenali. Aku harus mengejarnya. Dinda Wulan! Bu, ayah. Aku tahu. Tetapi kita tidak ada waktu untuk melayaninya. Kita harus segera tiba di pantai selatan. Dan kemudian mencari Lastri. Dinda Wulan! Apakah kau tidak bisa memberikan kesempatan padaku untuk berbicara? Aku mempunyai urusan yang sangat penting untuk aku selesaikan. Hiya! Bu, Kurangi kecepatan si Tunggul. Ibu sudah meninggalkan murid-murid ibu. Murid tiada guna. Kurangi kecepatan larimu, Tunggul. Bu, apakah ibu tidak akan beristirahat? Sudah cukup lama kita berkuda. Murid-murid ibu tidak akan sanggup berlari sampai setengah hari terus-menerus. Mereka sanggup. Mereka tidak akan sanggup. Kita harus berhenti, Bu. Kita akan berhenti nanti menjelang sore hari di pantai selatan, di tempat tujuan kita. Kita harus berhenti. Berhenti! Ya, baiklah. Kita akan berhenti. Kemanakah sebenarnya tujuanmu, Kayan? Pantai selatan. Kami akan ke pantai selatan. Aku harap engkau tidak membuat malu diriku dengan sikapmu. Peliharalah sikapmu, Tuan Saka. Murid-muridku akan menonton pertunjukan murahan ini. Oh, aku mengerti, Wulan. Aku tidak akan berbuat apapun yang dapat membuat malu dirimu. Tetapi perkenankanlah aku mendampingimu. Jangan buat malu dirimu pula dengan sikapmu. Bagus. Jika begitu, pelihara sikapmu. Tutup mulutmu. Iya, iya. Aku mengerti, Wulan. Aku mengerti, Dinda Wulan. Anting Wulan menggamit putranya dan mengajaknya duduk menjauhi Sakapal Waguna. Sementara Sakapal Waguna duduk bersemedi memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian setelah makanan siap, asap daging burung bakar serta kelinci tercium menusuk hidung. Mereka pun mulai bersantap. Akan tetapi Kayan kembali dirasuki oleh perasaan gelisah. Bagaimana dengannya, Bu? Biarkan saja. Kau tidak perlu mengurusinya. Tapi, Bu, biarkan saja. Maaf, Bu. Saya akan memberikan sepotong daging kelinci bakar ini padanya. Ini. Aku bawakan makanan untukmu. Oh, terima kasih. Perutku memang sudah terasa lapar. Cepat selesaikan makan kalian. Kita akan segera melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian. Jangan terlalu cepat. Murid-murid ibu tidak akan sanggup mengikuti lari si Tunggul. Mereka semua sudah mengisi perut. Masuklah, jangan ragu-ragu. Di dalam sana tidak terlalu gelap. Saya Bulan dan Bintang menembus dari sela-sela mulut gua karang. Mari. Di sinilah tempat kalian. Tempat ini cukup luas untuk kalian bersama-sama tinggal. Kalian boleh mengambil tempat. Malam ini, aku akan menemani kalian di sini. Tapi besok pagi, aku akan meninggalkan kalian untuk mencari Lastri. Kayan, beristirahatlah. Jika kau ingin tidur, kau boleh mengambil tempat yang kau rasakan enak untuk tidur. Iya, Bu. Kayan Manggala duduk bersandar. Matanya dipentang lebar dan bergerak ke sana kemari mencari Saka Palwaguna, laki-laki yang selalu menggelisahkan hatinya. Dan ketika matanya tertumbuk pada tubuh orang yang dicarinya, ia menarik nafas dalam-dalam. Matanya mulai dipejamkan, dan tidak berapa lama kemudian, bocah berusia hampir 14 tahun itu telah pulas tertidur. Beberapa saat telah berlalu. Malam menjadi semakin larut. Tiba-tiba saja kenikmatan tidur Kayan Manggala yang diusap oleh semilir angin laut dirusak oleh guncangan tangan seseorang. Raden, Raden, bangun Raden. Raden? Ada apa? Bibi Ningrum? Ibu Raden sekarang tengah bertempur dengan laki-laki itu. Di mana mereka? Di luar gua karang ini, Raden. Kami mendengar suara gerak dan bentakan beberapa belas tombak dari gua karang ini. Dengarlah, Raden. Dengar. Sekarang tidak begitu jelas lagi. Aku akan melihatnya keluar. Itu dia di sana. Kami tidak boleh meninggalkan gua karang ini sebagaimana perintah Ibu Raden. Di antara deburan ombak laut selatan, Kayan Manggala sayup-sayup mendengar suara orang yang tengah bertempur. Bocah berusia hampir 14 tahun itu tetap tegak berdiri. Matanya memandang ke arah mana terdengar suara pertempuran. Raden tidak menghentikan mereka. Cepatlah Raden, sebelum salah seorang dari mereka mendapat celaka. Bukankah mereka kedua orang itu adalah ibu dan juga ayah Raden? Bibi Ningrum, tolong sampaikan pada mereka, terutama pada ibuku, bahwa aku pergi dan jangan mencoba mencari aku lagi. Raden, Raden tidak boleh melakukan hal itu. Sudah cukup lama Raden berpisah dengan ibu dan juga ayah Raden. Dengar Bibi Ningrum, katakan, aku tidak ingin ibuku mencariku. Biarkan aku hidup sendiri. Aku pergi. Coba untuk mencarinya. Ningrum, kemana perginya anakku itu? Ke arah sana, Tuan. Oh, aku harus mengejarnya. Kembalilah ke dalam gua karang itu. Dan jangan coba-coba untuk keluar dari sana sebelum aku kembali. Kau mengerti? Iya, Nyai. Sampaikan itu pada kawan-kawan yang lain. Aku pergi. Bulan melesat cepat menuju ke arah mana yang ditunjukkan oleh Ningrum. Arah yang dilalui Raden Sakapalwakuna. Anting Bulan berlari sambil menangis. Beberapa saat saja, ia telah berhasil mengejar Raden Sakapalwakuna yang lari lebih dahulu. Oi, Dinda Bulan, tunggu! Engkau tidak akan berhasil melunakkannya dengan cara begitu. Dinda Bulan! Dinda Bulan! Benar, kepergian anakku Kayan adalah karena sikapku yang kaku. Kepergiannya adalah karena kekecewaan hatinya. Ia pasti menghendaki aku kembali bersatu dengan suamiku. Apa yang dapat aku lakukan menghadapi kekerasan hati anakku Kayan? Kelak, jika aku berhasil mengejarnya. Raden Sakapalwakuna terus mengejar ke arah mana Anting Bulan menghilang. Laki-laki perkasa murid perguruan Gua Larang, yang kini telah menjadi mahawira dari Kerajaan Mataram Agung, berlari terus hingga pagi hari. Yang jagat Dewa Betara, aku lari tiada henti hingga pagi menjelang. Aku tidak kuat lagi. Angkasa raya demikian gelapnya. Seharusnya langit sudah mulai disinari mentari pagi. Agaknya hari akan hujan. Kegelapan di atas sana bukan lagi sisa-sisa sang dewa malam, tetapi awan hujan yang tebal. Tidak salah dugaanku. Kemana aku harus berlindung? Sebentar lagi hujan akan turun. Tetapi kakiku rasanya sudah tak sanggup lagi untuk kubawa berjalan. Tidak ada jalan lain kecuali ke bawah pohon besar itu. Sepertinya aku mendengar suara orang merintih. Sepertinya di sebelah depan sana. Akan kulihat. Oh, bukankah? Bukankah itu Wulan? Oh iya, Anting Wulan istriku. Wulan, Wulan, apa yang terjadi denganmu? Wulan, Dinda Wulan. Tubuhnya panas sekali. Apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa bisa tiba-tiba seperti ini? Oh, hujan mulai turun. Aku harus membawanya mencari perlindungan. Oh, celaka, hujan turun. Tubuh Wulan tidak boleh terkena air hujan dalam keadaan seperti ini. Apa itu? Sepertinya sebuah gua. Di dalam keremangan cahaya hujan, mata Raden Sakapalwakuna sempat melihat sebuah gua kecil di tebing batu. Dengan segera, Raden Sakapalwakuna masuk ke dalam gua kecil itu. Tetapi ternyata gua itu hanya merupakan ceruk yang tidak lebih dari satu tombak dalamnya. Gua ini kecil dan pendek, tetapi cukup lumayan untuk melindungi istriku dari siraman hujan yang lebat. Aku harus merapat benar ke ujung gua agar tidak terkena air hujan yang terbawa angin. Dinda Wulan. Dinda. Dingin. Dingin sekali. Oh, yang jagat Dewa Betara, hentikanlah hujan ini. Istriku Wulan membutuhkan perawatan. Aku tidak mungkin merawatnya di tempat seperti ini. Raden Sakapalwakuna memeluk tubuh istrinya yang merintih seakan-akan kehilangan kesadaran. Air mata Sang Mahawira dari Mataram mengalir membasahi wajah Anting Wulan yang berada di dalam dekapannya. Sementara hujan menjadi semakin deras, air mulai memasuki gua kecil itu. Kaki Raden Sakapalwakuna mulai digenangi air hujan yang sedikit demi sedikit masuk ke dalam gua. Yang jagat Dewa Betara, hentikanlah hujan ini. Aku harus menolong istriku Wulan. Teriakan Raden Sakapalwakuna hanya disambut oleh halilintar yang menggelegar. Sementara hujan terus turun dengan derasnya. Akan tetapi, air hujan yang menggenangi kaki Raden Sakapalwakuna justru semakin lama semakin hilang. Air yang mengenangi kakiku justru semakin menyusut. Oh, aneh sekali. Rupanya ada lubang yang cukup besar di sampingku ini. Oh, lubang apa ini? Hei, lubang ini semakin membesar. Sepertinya... Ya! Lubang apa ini? Rupanya gua kecil tadi merupakan pintu dari sebuah gua yang besar. Oh, terima kasih Dewata. Tempat ini cukup baik untuk merawat istriku. Cahaya matahari jika tidak sedang turun hujan, tentu dapat masuk cukup banyak melalui celah itu. Oh, berbaringlah kau di sini Bulan. Aku akan mengusahakan sebuah perapian untukmu. Jika mataku tidak salah, itu adalah tumpukan kayu-kayu kering. Oh, Dewata, engkau telah menyediakan sebuah tempat yang tepat untukku. Raden Sakapalwakuna kemudian membuat perapian dengan kayu-kayu kering yang tersedia di sudut gua bawah tanah. Dan beberapa saat kemudian setelah perapian menyala. Iya, kau harus lebih dekat lagi ke perapian ini, Bulan. Wulan, Dinda Wulan, apakah engkau tidak dapat mendengar suaraku, Dinda? Dinda? Oh, dingin. Dingin sekali. Dinda, aku harus berbuat apa padamu? Tubuhmu panas seperti ini. Raden Saka yang tak tahu harus berbuat apa, hanya dapat mengurut-urut leher dan bagian punggung istrinya, dan kemudian mengawasi istrinya dengan air mata yang berlinangan. Beberapa saat kemudian, hujan pun mulai menjadi reda, dan matahari mulai bersinar dari celah dinding gua karang. Dinda, Dinda Wulan. Apakah kau? Aku suamimu, Saka. Di mana aku berada? Kita masih tetap di alam dunia. Kita belum sampai di Nirwana. Apa yang terjadi denganmu, Dinda Wulan? Mengapa engkau jadi seperti ini? Kayan. Di manakah putraku, Kayan? Kayan tidak apa-apa. Kita akan segera menemukannya, Dinda. Bagaimanakah keadaanmu? Sebaiknya engkau pergi saja. Jangan mengurus diriku. Tetaplah berbaring, Dinda Wulan. Kelihatannya engkau masih lemah. Tenagaku tak ada lagi. Apa yang terjadi dengan diriku? Aku menemukanmu pingsan di rerumputan. Dan bajumu telah basah sebelum hujan turun. Aku jatuh tidak sadarkan diri di sebuah sungai kecil yang dangkal. Ya, ketika aku sadar, aku sempat merangkak keluar dari sungai kecil itu. Sesudah itu, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan diriku. Karena Sakakah yang kemudian menemukan aku. Dinda, Dinda Wulan. Siapakah engkau? Aku Saka, suamimu. Kayan, Kayan, di manakah putraku Kayan? Tenagaku tak ada lagi. Tubuhku lemah sekali. Tetaplah berbaring, Dinda Wulan. Keadaanmu memang masih sangat lemah. Diamlah. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa aku bisa berada di tempat ini? Aku tidak mengerti, Dinda Wulan. Aku justru menemukanmu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pakaianmu basah. Padahal saat itu hujan belum lagi turun. Rupanya aku jatuh tidak sadarkan diri di sebuah sungai kecil yang dangkal. Karena ketika aku tersadar, aku sudah berada di dalam sungai. Dan kemudian aku merangkak keluar. Sesudah itu, aku tidak tahu lagi. Aku tidak sadarkan diri lagi. Setelah itu, mungkin Kanda Saka menemukan aku. Dinda Wulan, hujan telah berhenti. Sebaiknya kita meninggalkan tempat ini. Kita mencari tempat yang baik untuk merawat keadaanmu. Engkau pasti membutuhkan bubur hangat, air hangat. Tidak perlu. Biarlah aku di sini saja. Aku dapat sembuh dengan sendirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Dinda. Kau akan bertambah parah. Kau membutuhkan juga ramuan-ramuan untuk menurunkan demammu. Kita harus mencari tempat yang baik. Setidak-tidaknya, pondok petani di pinggiran hutan. Wulan. Dinda Wulan. Dinda Wulan. Wulan. Oh, celaka. Panasnya kembali menjadi semakin tinggi. Aku harus membawanya keluar dari tempat ini. Raden Saka Palwaguna bergegas menuju tempat di mana ia masuk. Akan tetapi dalam remangnya cahaya, secara tidak sengaja, kakinya terantuk sebuah kotak kayu. Setan. Apa itu? Dalam keremangan cahaya, sambil mengucapkan sumpah serapah, mata Raden Saka Palwaguna tertumbuk dengan sebuah patung Garuda yang tidak lebih dari satu jengkal tingginya. Sesaat, Raden Saka tertegun melihat indahnya hasil pahatan patung itu. Akan tetapi... Gila! Tolong! Kenapa aku diam saja? Aku harus segera menolongmu, Dinda. Raden Saka melesat cepat sambil memondong tubuh istrinya. Tidak berapa lama di hadapannya nampak sebuah desa kecil. Tanpa membuang waktu lagi, Raden Saka menuju pondokan terdekat di pinggir desa itu. Sampurasun. Sampai. Sebentar. Nyai, tolonglah. Apakah saya dapat mempergunakan pondok Nyai untuk merawat istri saya yang terluka? Oh, tentu. Tentu. Silakan masuk, Tuan. Mari. Letakkanlah di balai-balai itu. Apa yang terjadi dengan istri Tuan? Ia mendapat demam yang tinggi. Tubuhnya panas sekali. Iya. Bisa saya melihatnya. Silakan, Nyai. Silakan. Lihatlah. Tolonglah jika memang Nyai dapat menolongnya. Iya. Panasnya tinggi sekali. Iya, Nyai. Panasnya tinggi sekali. Maka dari itu saya bawa kemari, Nyai. Mari, Nyai. Biarlah. Saya buatkan ramuan untuk menurunkan panas tubuhnya. Tuan jaga saja dan perhatikan keadaannya. Jika ingin mengompresnya, Tuan bisa mengambil air di belakang pondok ini. Baik, Nyai. Dan kain kecil itu bisa Tuan pergunakan. Iya, Nyai. Wanita setengah baya itu kemudian bergegas ke dapur untuk mempersiapkan ramuan penurun panas. Beberapa saat kemudian setelah siap ramuan itu dibalurkan ke tubuh Anting Wulan. Dan ramuan yang harus diminum diberikan sedikit demi sedikit dengan mempergunakan sendok. Anting Wulan akhirnya tertidur pulas. Biasanya setelah terbangun panasnya akan turun. Tuan bisa beristirahat di sampingnya. Balai-balai itu cukup besar, Tuan. Biarlah saya menunggunya, Nyai. Nyai. Bersama siapakah Nyai tinggal? Sepertinya itu ada pakaian laki-laki yang tergantung, Nyai. Iya, suami saya sedang ke sawah. Ke sawah, Nyai? Biasanya menjelang sore. Ia baru kembali dan Tuan bisa berkenalan dengannya nanti. Terima kasih, Nyai. Nyai telah menyelamatkan nyawa istri saya. Suatu saat, saya akan membalas budi Nyai yang tidak terhingga ini, Nyai. Sudahlah. Lupakan saja semua ini. Kita sebagai manusia memang harus saling membantu, saling tolong-menolong. Sudahlah. Saya akan ke dapur. Sebentar lagi, jika istri Tuan terbangun, bubur hangat sudah tersedia. Dan untuk Tuan, kami hanya menyimpan ikan kering untuk lauk. Nyai tidak usah memikirkan saya. Apa yang Nyai buat untuk istri saya sudah merupakan karunia yang tidak terhingga, Nyai. Lucu sekali. Jika begitu, nanti setelah istrimu sembuh, ganti engkau yang aku rawat. Raden Saka kemudian memandang kembali pada istrinya Anting Wulan yang tengah pulas tertidur. Hampir tidak berkedip ia memandang wajah yang telah dirindukan selama belasan tahun. Dan tanpa terasa, matanya mulai dirayapi oleh rasa kantuk yang tidak tertahankan. Raden Saka menggeser tubuhnya ke sudut balai dan bersandar di dinding bilik sampai akhirnya pulas tertidur. Sementara itu, di Keraton Sunda... Ya, Tuan Putri. Apa ini? Lihat. Apakah yang kuminta kalkun? Apa telinga Bibi tidak dapat mendengar dengan baik? Iya, Tuan Putri. Tetapi saat ini persediaan rusa telah habis. Dan baru saja Paman Jalimur mencari rusa ke pasar. Dan bahkan mengirim beberapa prajurit untuk mencari rusa-rusa di hutan Ciremai. Aku tidak butuh kalkun ini. Angkat cepat. Iya. Atau aku akan melempar piring kalkun ini ke wajahmu. Iya, Tuan Putri. Dan segera bersihkan beling yang berantakan itu. Baik, Tuan Putri. Ada apa, para mudita? Oh, ibunda kembali. Apa yang terjadi? Mengapa piring itu pecah berantakan dan kau berteriak keras itu? Bunda dapat mendengarnya tadi. Tidak. Tidak apa-apa, bunda. Bibi Dayang Merah memecahkan piring itu. Dan, oh ya, di mana ayahanda? Ayahandamu sedang membersihkan tubuh. Dengar, para mudita. Ibu tidak mau melihat suara dan sikapmu yang kasar. Kau seorang wanita. Tidak baik bersikap seperti tadi. Ya, Bu. Saya mengerti. Ayahandamu ingin bertemu. Pergilah, jumpai beliau. Ya, Bu. Ibu pergilah dahulu. Saya akan membantu Bibi Daya Merah membersihkan piring yang pecah ini. Bagus. Ibu senang dengan sikapmu itu. Ibunda menunggumu di bilik, ya. Beberapa saat setelah Cempaka pergi, Dayang Merah kembali untuk membersihkan pecahan-pecahan piring. Bibi Dayang Merah, dengar. Ibuku sempat mendengar teriakanku tadi. Awas, jika sampai ibuku tahu aku yang memecahkan piring itu, kau akan tahu sendiri akibatnya. Kau tahu kan, aku sudah belajar beberapa jurus di ilmu silat. Aku dapat membuat bibi kesakitan. Ini, walaupun tanganku kecil, tapi dari Paman Jangkung, aku telah diberitahu bagian tubuh seseorang yang sangat lemah. Yang disentuh dengan tanganku ini pun akan dapat menimbulkan rasa sakit. Iya, Tuan Putri. Saya mengerti. Tunggu. Tunggu dulu, Bibi Dayang Merah. Perlu buktinya. Jangan, Tuan Putri. Hamba tidak berani. Jangan. Diam. Jangan berteriak, bodoh. Iya, Tuan Putri. Ini, di sini. Di sekitar tempurung dengkul Bibi juga ada. Di sini. Sudah, Tuan Putri. Aduh, jangan tuh. Aduh, sakit. Makanya, jangan coba untuk cerita apapun tentang kejadian tadi. Iya. Hamba berjanji, Tuanku. Hamba berjanji. Prabu Purbaya bersama permaisurinya yang baru saja kembali dari perjalanannya memburu siluman ular Merapi, melepas rindunya pada Jaga Paramudita, putri kesayangannya. Setelah beristirahat beberapa saat, menjelang malam hari, Ki Pandu Permana memohon menghadap untuk melaporkan beberapa hal selama sang prabu tidak berada di istana. Keadaan cukup tenang di istana maupun kota raja. Tidak ada kejadian apapun. Tetapi, penjagaan yang sedikit berlebihan selama kepergian tuanku pada hari-hari pertamanya sempat menimbulkan tanda tanya dan kegelisahan. Lalu apakah tidak ada tamu dari kerajaan lain yang datang berkunjung? Iya. Kemarin ada utusan dari Tarumanegara menyampaikan surat ini, tuanku. Prabu Purbaya membuka gulungan lontar. Setelah membacanya, wajahnya tersenyum cerah. Adik Burangrang akan datang mengunjungi istanaku. Tanggal 10 bulan depan, penguasa Tarumanegara akan datang berkunjung. Paman, tolong Paman urus persiapannya. Kita masih mempunyai waktu 12 hari lagi, Tuanku. Tuanku tidak perlu khawatir. Hamba akan mengurusnya dengan sebaik-baiknya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Paman sampaikan? Ada, Tuanku. Apakah itu, Paman? Ampunkan hamba sebelumnya, Tuanku. Hamba ingin melaporkan sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hati Tuanku. Hei, apakah itu, Paman? Hal apakah itu? Ceritakanlah, janganlah Paman ragu. Hamba akan menceritakan perihal Tuanku Putri Jaga Paramudita. Putriku? Ada apa dengan putriku, Paman? Ampunkan hamba, Tuanku. Hamba mohon Tuanku tidak menjadi marah dan menghukumnya. Pramudita masih seorang bocah, Tuanku. Ceritakanlah, Paman. Ada apa dengan putriku? Sikap Tuanku Pramudita semakin menjadi-jadi saja, Tuanku. Ampun, Tuanku, jika hamba mempergunakan istilah itu. Sikap Tuanku Pramudita semakin nakal saja. Selama tuanku bersama dengan tuanku permaisuri meninggalkan istana, tuanku putri Paramondita tidak dapat hamba kendalikan. Ia sering sekali keluar istana. Bahkan kini, ia berani keluar secara diam-diam. Benarkah demikian, Paman Pandu? Ampunkan hamba, tuanku. Semula, tuan putri memaksa seorang prajurit untuk menemaninya keluar. Hamba tidak mampu menghalanginya. Tuan putri mengamuk, melempar barang-barang, memecahkan gelas dan piring. Kurang ajar, Paramondita. Apalagi yang telah dilakukannya selama aku tidak berada di istana. Kemarin, walaupun hamba sudah mengamat-amatinya, dia tetap saja keluar dari istana tanpa setahu hamba. Bagaimana bisa begitu, Paman Pandu? Seluruh penjaga pintu keluar memperhatikan perintah hamba. Tetapi, menjelang siang hari, seorang pengurus istana yang tugasnya membawa rumput, makanan kuda, serta kayu bakar, melaporkan pada hamba bahwa di luar gerbang istana, tuanku putri Paramondita tiba-tiba saja muncul di atas bedatinya. Bagaimana bisa begitu, Paman? Rupanya, tuan putri Paramondita bersembunyi di antara tumpukan karung-karung yang kosong di atas bedati itu, tuanku. Anak itu harus aku beri hukuman. Ampunkan hamba, tuanku. Satu hal lagi yang mungkin dapat tuanku selesaikan dengan kebijaksanaan tuanku adalah seorang bocah laki-laki yang menjadi kurban tuanku putri. Kurban? Apa yang dilakukan Paramondita, Paman? Ceritakanlah. Kemarin siang, setelah hamba mendapat berita kepergiannya dari Kusir Pedati, hamba yang merasa khawatir karena tanggung jawab itu mencari tuan putri bersama dengan dua orang pengawal. Coba kau tanyakan pada prajurit yang berada di ujung jalan itu, apakah ia melihat tuan putri Paramondita berkeliar di sekitar sini? Baik, tuanku. Capra, apakah kau melihat tuan putri Paramondita? Oh, iya. Tuan putri baru saja pergi dari sana. Dan, ampun tuanku Pandu. Tuan putri telah melukai seorang bocah laki-laki. Itu, di sana rumah bocah itu. Tuanku dapat melihatnya dari sini kesibukan di muka rumahnya, tuan. Aku akan melihat ke sana. Kalian berdua teruskanlah mencari tuan putri. Jika kalian bertemu, katakan, aku memintanya untuk kembali. Baik, tuanku. Ayo. Benar-benar keterlaluan Paramondita. Entah apa yang telah dilakukannya dengan bocah laki-laki itu. Hea, hea! Kemudian, Ki Pandu Permana bergegas menuju pondok di sudut jalan. Melihat kedatangan pejabat utama dari Keraton Sunda, seluruh penghuni pondok itu segera menjatuhkan diri berlutut. Ampun, tuanku. Janganlah tuanku menghukum anak hamba. Kasihanilah anak itu, tuanku. Mungkin ia yang bersalah. Tetapi hamba mohon tuanku dapat memaafkannya dan menyudahi urusan ini, tuanku. Jika memang tuanku ingin memberikan hukuman, berilah hukuman kepada hamba saja. Orang tuanya yang tidak dapat mendidik anak. Aku datang kemari hanya ingin mengetahui duduk persoalannya dan melihat apa yang telah terjadi dengan putramu. Biarlah hukuman itu kelak baginda yang memutuskannya. Nah, di mana putramu? Sedang berusaha disembuhkan lukanya, tuanku. Mari, silakan, tuanku. Ki Pandu Permana perlahan melangkahkan kakinya di antara kerumunan orang yang berlutut di dalam pondok itu. Beberapa laki-laki yang semula berusaha menyembuhkan luka seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun segera menyingkir dari balai-balai. Ki Pandu Permana berdiri di samping bocah yang terlentang lemah. Apa yang telah dilakukan Paramondita hingga bocah ini sampai begini parahnya? Bagian pinggangnya membiru seperti ini. Agaknya Jalan darahnya telah dibuatnya pecah. Putramu tidak apa-apa. Aku akan menyembuhkannya. Kosongkanlah pondok ini. Suruh mereka yang tidak berkepentingan untuk keluar. Baik, tuanku. Baik. Ayo, keluar. Ayo. Panas sekali. Hamba mengurut jalan darahnya dan menyadarkan bocah itu. Setelah itu hamba kembalikan semangatnya dengan hawa sakti hamba. Bocah itu kemudian sadar kembali. Akan tetapi, keadaannya sangat lemah sekali, tuanku. Para mudita. Benar-benar keterlaluan anak itu. Tetapi, kata-kata orang tua bocah itu sangat menyentuh hatiku, paman. Kesediaan dirinya untuk menerima hukuman akibat kesalahan anaknya justru menggugah hatiku. Hukuman akibat ulah para mudita adalah sepantasnya aku yang menerima. Karena aku tidak berhasil mendidik anakku dengan sebaik-baiknya. Ampunkan hamba, tuanku. Bukan maksud hamba menceritakan hal itu sampai sedemikian jauhnya. Tidak, tuanku. Tuanku tidak bersalah. Tuanku adalah seorang maharaja. Tuanku mempunyai masalah yang sangat banyak. Kepergian tuanku meninggalkan istana adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat tuanku. Kepentingan masyarakat luas. Kepentingan tanah Pasundan ini. Ampunkan hamba tuanku. Sesungguhnya lah, tuanku tidak bersalah. Besok pagi, aku akan menemui keluarga itu. Aku akan melihat keadaan bocah itu bersama dengan tabib istana. Jika tidak ada lagi yang akan paman sampaikan, paman boleh kembali beristirahat. Iya, tuanku. Hamba kira tidak ada lagi. Hamba mohon diri, tuanku. Silakan, paman. Prabu Purbaya kemudian bergegas ke dalam biliknya mencari putrinya Paramudita. Dita! Kanda, ada apakah Kanda mencari Paramudita seperti itu? Apa Dita telah melakukan kesalahan? Di mana Dita? Kau akan segera tahu bahwa anak itu sudah bertindak terlalu jauh. Anak itu sudah terlalu liar. Apa Kanda bilang? Cari segera Paramudita. Dinda akan segera tahu apa yang telah dilakukan anak kita. Melihat sikap suaminya yang lain dari biasanya, Cempaka segera bergegas mencari Paramudita di sekeliling istana. Dan beberapa saat kemudian... Bagus. Duduk di sana. Ada apa, Ayahanda? Apa kesalahan saya? Apa yang telah engkau lakukan dengan bocah laki-laki di kota raja ini? Angkat kepalamu. Jangan menunduk seperti itu. Dan jawab pertanyaanku. Saya berkelahi, Ayahanda. Engkau berkelahi dengan anak laki-laki. Siapa yang memberimu izin untuk meninggalkan istana ini? Ayo jawab. Engkau keluar seperti seorang pencuri layaknya. Bersembunyi di tumpukan karung di atas pedati. Begitukah tingkah dan ulah seorang putri raja? Dita. Engkau seorang putri, nak. Engkau putri agung. Putri dari seorang maharaja besar. Jaga sikapmu. Jangan membuat malu ayahandamu. Tingkahnya tidak hanya sekedar membuat malu lagi, tetapi telah merusak nama baik keraton ini. Apa yang sudah engkau lakukan dengan bocah itu? Ayo jawab. Kau apakan bocah itu hingga terluka sedemikian parahnya? Saya hanya mencengkeram jalan darah di pinggangnya dan menariknya. Karena bocah itu menarik rambut saya. Kenapa kalian sampai berkelahi? Apakah anak itu tidak mengenalmu? Cukup, Dinda. Jangan mencoba-coba untuk mengurangi kesalahan anak kita. Dia telah bersalah meninggalkan istana ini. Dan aku yakin, dalam perselisihannya itu pun Dita yang bersalah. Siapa yang telah mengajarimu tentang jalan darah? Tentang cara mencengkeram? Kakek Jangkung. Kakek Jangkung? Panggil segera Paman Jangkung. Tapi Kanda Prabu, Bukankah Kanda pernah memberikan perintah padanya untuk memberikan dasar-dasar olah kanuragan? Dinda tahu akibat dari cengkeraman jalan darah. Apakah Dinda pernah melakukan hal itu? Sekalipun dalam pertempuran dengan musuh? Oh, ya, tidak Kanda. Kita hanya mempergunakan tepukan ataupun totokan pada jalan darah. Dita, apakah benar engkau telah diajarkan cara mencengkeram jalan darah oleh Aki Jangkung? Iya, Ayahanda. Panggil Paman Jangkung menghadapku. Dan engkau, Dita, tetap diam di sini. Cempaka memerintahkan pengawal dalam yang berada di muka pintu kamarnya untuk memanggil Ki Jangkung, yang merupakan salah satu tokoh utama dari Keraton Sunda. Dan tidak beberapa lama kemudian, Paman Jangkung, apakah benar Paman mengajarkan ilmu mencengkeram jalan darah pada putriku, Paramudita? Ampun tuanku, ilmu mencengkeram jalan darah. Hamba tidak mengerti. Hamba belum mengajarkan sejurus pun aji yang merupakan gerak serangan. Paramudita. Tapi apakah yang Paman ajarkan beberapa hari yang lalu itu? Itu adalah saluran pernapasan serta jalan darah yang berhubungan dengan dasar-dasar pelajaran semedi. Itulah Ayahanda. Saya mendapatkan pelajaran dari Kakek Jangkung. Ampun tuanku. Hamba tidak pernah mengajarkan sejurus pun serangan totokan, tepukan, apalagi cengkeraman. Hamba hanya menjelaskan kegunaan dari jalan darah itu. Jalan darah yang merupakan titik-titik kelemahan dari seseorang, tuanku. Nah, itu Ayahanda. Apakah gurumu itu mengajarkan cara mencengkeram, menepuk, ataupun menotok? Jawab. Dan jangan coba berdusta. Tidak, Ayahanda. Lalu dari mana kau dapat melakukan hal itu? Dari mana kau bisa melukai anak itu, Paramudita? Saya... Oh, apa yang telah dilakukan Tuan Putri, tuanku? Dia telah memecahkan jalan darah seorang bocah di kota raja ini. Jawab, Paramudita. Dari mana kau dapat melakukan itu? Apakah ada seseorang yang mengajarkanmu? Saya hanya sekedar ingin membuktikan Ayahanda. Ingin membuktikan bahwa jalan darah merupakan titik kelemahan dari seseorang. Yang jagat Dewa Betara. Oh, Tuan Putri, bukankah hamba telah memberitahukan tentang kegunaan dan kelemahan dari jalan darah itu? Sudahlah. Paman Jangkung, Paman tidak bersalah. Paman boleh kembali. Terima kasih atas keterangan Paman. Baiklah, tuanku. Akan tetapi, hamba tetap merasa bersalah. Untuk itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya, karena tidak bisa memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya tentang pelajaran-pelajaran yang hamba berikan. Iya. Paman boleh kembali, dan lupakanlah hal ini. Terima kasih, tuanku. Hamba mohon diri. Sudahlah, Kanda Prabu. Maafkanlah kesalahan putrimu kali ini. Dia masih seorang bocah. Iya. Kau boleh tidur. Dan besok kita akan menemui anak itu. Biarlah dia yang menentukan hukuman balasan untuk dirimu. Aku tidak ingin menang sendiri sebagai seorang penguasa. Ayahanda, tidak boleh bersikap begitu. Ayahanda adalah seorang raja. Dan dia adalah rakyat Ayahanda yang merupakan seorang hamba. Kau tidak boleh mengambil sikap seperti itu, Paramudita. Mereka memang seorang hamba. Tetapi aturan harus tetap dilaksanakan. Kita orang-orang keraton yang merupakan penguasa tidak boleh bertindak semena-mena dengan kekuasaan yang berada di tangan kita. Besok, kau harus datang meminta maaf padanya. Dan aku akan menawarkan hukuman untukmu dari keluarga anak itu. Tidak, aku tidak mau meminta maaf kepada si penjol yang jelek. Dia tidak mau menghormati aku. Dia tidak menyembah padaku. Dia harus... Cukup! Aku tidak mau sikap seperti itu ada pada diri anakku. Kau harus ikut aku ke rumah bocah yang menjadi kurbanmu besok pagi-pagi. Dia telah menarik rambutku hingga rontok beberapa helai. Aku tidak mau meminta maaf. Dinda Cempaka, kau urus dia. Dia harus turut bersamaku besok pagi. Dita, sudahlah anakku. Ayahmu benar. Kau harus datang padanya untuk meminta maaf. Perbuatan yang kau lakukan sudah terlalu jauh. Dan hampir-hampir merenggut nyawa anak itu. Cempaka kemudian membimbing putrinya untuk membersihkan tubuhnya. Dan kemudian mengajaknya masuk ke tempat tidurnya. Di bilik kecil di samping biliknya. Akan tetapi keesokan harinya. Oh, Kanda. Kanda Purbaya. Putri kita, Kanda. Putri kita tidak ada dalam biliknya. Dia pasti pergi. Tidak mungkin, Dinda. Aku sudah memerintahkan para penjaga gerbang dan pintu-pintu di istana ini untuk lebih memperhatikan anak itu. Beritahu Dayang agar mencarinya di bagian lain dari istana ini. Oh, tidak, Kanda. Pintunya masih rapat tertutup. Lihatlah ini, Kanda. Lihatlah, pintunya tertutup rapat, tetapi jendelanya di samping sana telah terbuka. Benarkah? Coba kau panggil pimpinan pengawal dalam. Aku ingin mengetahui kerjanya tadi malam. Cempaka keluar dari biliknya dan memerintahkan prajurit penjaga di muka biliknya untuk memanggil pimpinan pengawal dalam. Nah, saudara pendengar, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan para mudita? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-34 dengan judul Gemuruh Dendam, Gemuruh Rindu. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on Doom.